muslimin, yunaffiruna al muslimin. Di sini maful binya tidak disebutkan. Ma yal faidatul lati yasnihal munaffirun. Terhadap atau menggelari terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah, bahwasanya mereka adalah Wahhabiyah. Apa panen apa mereka? Apa hasilnya? Di antara yang telah kita lewati di antaranya adalah jawabannya yaitu faedah-faedah yang mereka panen banyak. Di antaranya adalah perkara duniawiyah yang paling inti. Tsumma ba'da dzalika syaitanu yadfa'uhum. Kemudian setelah itu setan yang mendorong mereka supaya mereka itu menggelari ahlu sunnah dengan gelar Wahhabiyah. Fasadinul qabr, apa mana sadin kemarin? Juru kunci. Maka juru kunci kuburan alladzi yu'ta bidzabaih ilal qabr yadunu annahu law i'tarafa bisunnah lanqata'at anhu dzabaih. Juru kunci kuburan yang di mana kuburan itu atau dia dengan menjadi juru kunci maka dia akan memanen apa? Sembelian-sembelian yang didatangkan ke sana ke kuburan. Ini panennya. Tapi kalau nanti dia mengakui sunnah, i'tiraf dengan sunnah, menerima sunnah, maka terputuslah dari dia harapan perkara dunia tadi berupa apa? Sembelian yang biasa didapatkan di kuburan-kuburan yang dia jaga. Demikian juga wasahibul haruz wal azaim alladhi yakhtalisu amwalal muslimin yadunu annahu law tarafa fi sunnah lanqata'atil amwal anhu. Juga sahibul haruz, harus apa? Simat-simat. Soal para pembikin jimat, azaim, azaim itu juga jimat, sama saja. Ini biasanya dipakai oleh anak-anak kecil, atau dipasang di toko sebagai pelaris, dipasang di rumah sebagai penolak bala, dan semisalnya. Ini saya mampu menamai mereka yakhtali samulal muslimin, mencuri hartanya kaum muslimin. Dia ini punya anggapan kalau dia ini mengikuti sunnah, mengakui dengan sunnah, menerima sunnah, punya anggapan dia akan terputus darinya, harta darinya. Jadi miskin. Sehingga enggak mau. Waqatul ayadun sahibu riswah. Begitu juga sahibu riswah. Orang yang biasa menerima suap. Ya dunnu law annahu law tarafa bi sunnati rasulullah s.a.w. tafakkuhan nasu laqata ala riswah. Alaqata'u riswa. Demikian juga orang yang biasa menerima suap, kalau dia itu menerima dan mengakui sunnahnya Rasulullah SAW, mengamalkannya, dan manusia ini akan paham, akan perkara riswa itu adalah dosa, kemudian mereka memotong riswa, enggak lagi membayar riswa, membayar suap. Nah, dengan demikian mereka enggak mau hal-hal ini akan terputus dari mereka, sehingga caranya apa? Orang yang senantiasa menghidupkan sunnah, mengingkari kemungkaran, mengingkari bid'ah, mengingkari syirik, digelari dengan gelar Wahhabiyah, diburuk-burukkan. Fa'indahu masalihu syaitaniyah duniawiyah. Pada mereka itu, di sisi mereka ada kepentingan-kepentingan syaitaniyah. Kemaslahatan-kemaslahatan yang disebut dengan kemaslahatan syaitaniyah duniawiyah. Nasallahu an yahdiyana wa iyyahum wa ayyaruddana wa iyyahum ilal haqqi raddan jamilah. Kita meminta kepada Allah, semoga saja Allah menunjuki kita dan mereka, dan semoga saja Allah mengembalikan kita dan mereka kepada kebenaran dengan pengembalian yang bagus, ditunjukkan kepada kebenaran dan kita bisa menerima. Wa kata ayatun mudirul dharaib. Apa mana dharaib? Siapa yang tahu? Apa dharaib itu? Jamak dari kata dariba, pajak. Doriba itu pajak. Jamarik sama saja juga pajak. Wakata dan itu juga mudirut doroib. Nah. Apa? Ketua pegawai. Kepala pegawai pajak. Mudir itu kepala. Kepala perpajakan. Mudirul jamarik. Jamarik juga pajak sama saja. Biar cukai dan misalnya itu. Ila gadzalika kulluhum yadunnun annahum law atarafu bisunnah lanqata'atil masalih. Selain daripada mereka itu juga, baik ini kepala perpajakan dan yang lainnya, seluruhnya mereka itu punya anggapan, jika mereka itu, seandainya mereka itu mengakui dengan sunnah, menerima sunnah, punya anggapan bahwasanya akan terputus kemaslahatan duniawiyah. Jadi sini yang dibicarakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dan antaranya apa? Juru kunci kuburan. Sama lagi? Pedagang jimat. Pedagang jimat. Sama lagi? Penerima suap. Yang lain tadi yang terakhir apa? Para pegawai perpajakan. Nah, kemarin yang mengherankan ada sebagian ikhwah cerita di daerah Surabaya dan sekitarnya itu ada masjid yang miliknya apa? Kantor Pak Pajak. Nah, setiap khutbah Jum'ah memanggil dari para duat yang mengaku salafiyin. Di antara para khotib, ya kan, menyemangati supaya pegawai pajak ini berhasil. Tengok, ngaku salafi. Lagi tukang khutbah, ternyata apa? Menyemangati semoga saja sukses dalam mengumut pajak. Lah kok iso? Semoga saja sukses dalam mengumut pajak. Nanti semoga saja kamu sukses menjadi germo. Semoga saja kamu sukses jadi penyanyi. Semoga saja kamu sukses sebagai apa? Pedagang jimat. Lah ya. Ngono pun sik salafi wae. Semoga saja drambenmu semakin bergema di masjid-masjid. Salafi terus. Mantep. Nah ini sebagian ikhwah kemarin tanya mengkabari kita seperti itu. Ya kan? Abu Haidar cerita itu. Ya, Surabaya sana, Tasidwarjo atau Surabaya. Ya. Darjo itu, salat di masjid. Tabik lil pajak, lil apa? Kantor pajak itu. Khotibnya diutamakan dari para duat yang mereka itu menisbahkan diri kepada salafiyah. Di antara isi khutbahnya apa? Menyemangati dan mendoakan doa berkah dan langgeng, istimror, istiqomah di atas apa? Perpajakan. Nah, yang ngono tapi kalau para pak tukang, para pengangkut sampah enggak pernah didoakan. Kenapa? Karena enggak ngumpulkan dosa. Yang ngumpul dosa didoakan semoga dosanya semakin banyak. Mana ada kemudian para pak tukang semoga saja duit dari nukang ini berkah, mana ada? Ya itu. Tapi perhatikan itu. Wa idzan a'da al-islam la yastati'una al-wuquf fi wajhi al-islam illa bi tanfir anhu fil kadzib wa tadlil wallahu al-musta'an. Dan demikian juga musuh-musuh Islam. Enggak akan mampu mereka menghadapi dalam apa? Menghadapi langsung kepada Islam ini dengan bisa mengatakan Islam itu buruk. Kecuali dengan cara membuat tanfir. Dengan cara dusta. Kalau mau membantah Islam, Islam itu gini, gini, gini, gini, gini. Mereka mengatakan syirik itu gini. Enggak ada syirik. Bantahnya dalilnya ini, mana punya. Musuh Islam punya dalil untuk membatalkan perkara syirik yang ahlu sunnah telah tetapkan, mana mampu. Dalilnya apa? Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam majalah ini, dalam surat kabar ini, bantah terhadap syirik, mana mampu. Enggak akan mampu. Iya toh. Nah caranya apa? Biar manusia enggak suka dengan Islam, membuat kedustaan. Dan membuat kalimat-kalimat yang menyesatkan. Dengan demikian orang itu enggak suka dengan Islam. Dan juga dengan kelakuannya kaum muslimin sendiri. Kelakuan-kelakuan yang tidak baik, tidak islami, tapi orang Islam yang melakukannya. Dengan cara itulah musuh-musuh Islam bisa melemahkan nilai Islam di kalangan mereka. Mahbub ya khawat di sini. Nah itu mudirul dzaraib. Nah sekarang ini kalau orang itu sudah bisa memungut pajak pada kaum muslimin, masya Allah bangganya. Mentang-mentang. Ngancam pula kalau enggak, kalau ada yang terlambat. Nanti kalau sudah enggak mau bayar pajak, ketika mau ngurus KTP, mana dikasih? Enggak dikasih. Kenapa? Karena dosanya belum dilakukan. Harus melakukan dosa dulu. Dosa apa? Dosa bayar pajak. Kalau dosanya enggak dilakukan, enggak dikasih. Tengok. Iya toh. Nah itu. Jadi kalau enggak bayar, kalau enggak melakukan dosa, tidak dikasih kebutuhannya. Dia dosa bareng-bareng maunya. Tapi alhamdulillah kita meyakini itu mungkar. Dan yang mikul dosa adalah mereka sendiri. Kita bayar sesuai dengan kemampuan kita. Dan dosanya mereka yang nanggung. Bahkan Syekh apa? Al-Imam Syatibi mengatakan apa? Para pemungut pajak itu. Para perampok. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan dikatakan muhdats dalam agama. Kenapa? Karena sebagai perkara yang istimrar terus menerus. Bukan sekali dua kali seperti para perampok. Terus menerus. Bukan cuma sekedar maksiat, tapi ada sisi maksiat dan sekalian apa masuk dalam kategori bid'ah dalam agama. Dalam kitabnya Al-Itisam. Maka itu perhatikan ini sebagai tambih perhatian supaya orang tua itu jangan bangga ketika keluarganya atau anaknya menjadi pegawai pajak. Pada dasarnya adalah ini adalah orang yang tidak baik, perbuatannya jahat, buruk. As-su'alul khamis asyar, pertanyaan ke-15, ma huwa wajibud du'at ilallahi nahwa hadhihi ayah al-khabithah. Apa kewajiban para du'at, para da'i ilallah nahwa menghadapi atau di hadapan provokasi propaganda yang busuk ini? Apa kewajiban yang mereka lakukan para du'at ilallah, para da'i ilallah ini kewajibannya apa dalam rangka menghadapi propaganda dan provokasi yang buruk ini, busuk ini? Hal yatakallamuna 'alaiha fil masajid, apakah para du'at itu berbicara mengomentari propagasi-propagasi yang buruk tadi di masjid-masjid? Am yamsuna, ataukah mereka berjalan kuduman maju, enggak peduli, tetap maju saja dalam dakwah Allah, ghairu multafitin, enggak menggubris kepada provokasi propaganda yang busuk tadi dan yang lainnya, waghairiha, dari beberapa provokasi ataupun beberapa apa propaganda yang buruk tadi. Artinya kita peduli ataukah kita enggak peduli? Kalau kita peduli berarti kita tanggapi, kita berikan peringatan terhadap kaum muslimin tentang perkara tersebut. Kalau enggak kita biarkan saja, tetap kita berdakwah, jangan gubris. Jawabannya hada wa hada, ya ini ya itu. Ya kalau memang punya kesempatan untuk berbicara ya berbicara. Kalau enggak ya maju terus, enggak akan gubris. Itu maknanya apa hada wa hada? Hada wa hada, ya berbicara di masjid-masjid kalau memang punya keperluan. Kalau enggak ya maju terus, jangan menghiraukan apa yang mereka apa ucapkan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bikin tanfir. Nah, kan? Mereka ingin melarikan kaum muslimin dari dakwah, ya biar dilakukan. Ya kan? Silakan saja. Kalau enggak, kalau memang mau bantah, dibantah, kata beliau di sini. Maka dikatakan yang bagi ayam suku duman fitawa ilallahi wa ayyahadzirul muslimin menati ayat alati tasuttuhum andikrillah. Ya kan? Sepatutnya mereka itu para duat, para da'i Allah Ta'ala terus berjalan maju dalam dakwah. Dakwah kepada Allah Ta'ala dan memberikan peringatan terhadap kaum muslimin. Dari apa? Dari di ayat dari provokasi-provokasi yang membendung mereka dari zikrullah dan membendung mereka dari dakwah. Nah, jadi kaum muslimin harus diberikan apa? Kekuatan mental. Dari para da'i harus memberikan kekuatan terhadap para kaum muslimin. Diberikan kekuatan mental, jangan gubris. Ya kan? kejahatan mereka dibantah sesuai dengan kadar waktu yang mungkin kita bisa melakukannya dalam mimbar Jumat, dalam daras, dan yang misalnya. Fannabi sallallahu alaihi wasallam inda an kanat Safiyatu fil masjid summa aradat an takhruja wa kana mu'takifan kharaja ma'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Safiyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian tatkala itu kemudian Safiyah ingin keluar. Dan waktu itu Rasulullah dalam keadaan i'tikaf di masjidnya, Masjid Nabawi. Maka Rasulullah keluar bersama Safiyah mengantarkan pulang. Famarra rajulani minal ansar, maka pada waktu yang sama tiba-tiba ada dua laki-laki dari Ansar lewat melewati Rasulullah dengan Safiyah tadi. Ketika Rasulullah mengantarkan Safiyah pergi ke rumah, falamma ra'aya Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a, maka keduanya tatkala itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Safiyah, kedua orang Ansar tadi langsung bergegas pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ala rislikuma, berhenti kalian berdua. Ala rislika, stop, berhenti dulu kalian berdua. Inna Safiyah, ini bukan siapa-siapa, ini adalah Safiyah bintu Hayy. Yang bersama saya ini bukan siapa-siapa, kamu jangan punya anggapan jelek. Ini adalah Safiyah bintu Hi. Faqala, maka keduanya bilang, Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah wa Rasulullah, kami enggak punya anggapan apa-apa. Itu Tuhan tadi. Mafhum? Maka Rasulullah mengatakan, Inna syaitana yajri minal insani majaradam. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya syaitan itu yajri minal insan. Berjalan di tubuhnya seorang insan mengikuti apa? Perjalanan apa? Apa? Darah di tubuhnya manusia. Wa Rabbul Izzati yaqul fi kitabil karim walitastabina sabilul mujrimin. Dan Rabbul Izza, Allah Rabbul Izza, Rabbul Izza, Rabb yang memiliki keperkasaan, yaitu Allah, berfirman dalam kitabnya yang mulia, walitastabina sabilul mujrimin, supaya jelas gamblang jalannya orang-orang yang ijrom, orang-orang yang melakukan dosa. Artinya, kebenaran dijelaskan benar, keburukan dibentangkan, perkara itu buruk dibongkar, supaya jalannya orang yang jelek itu terlihat. Maka kalau itu melihat kelakuannya para penyebar provokasi jelek tadi, dibongkar di pertengahan kaum muslimin, biar jelas kelakuan mereka di pertengahan kaum muslimin. Mafhum? Sehingga tadi disebutkan apa? Kepala perpajakan. Siapa lagi? Nah, penjual, pedagang apa? Jimat. Siapa lagi? Nah, para penerima suap. Apa lagi? Juru kunci kuburan disebut-sebut oleh semukbil. Nah itu. Kenapa disebut? Biar kaum muslim ini tahu. Bukan kok malah ditutupi. Jangan nyinggung-nyinggung orang. Nah, nyinggung orang terus apa? Orang itu para penjahat. Penipu kaum muslimin dengan nama agama, dengan nama kemaslahatan, dengan nama peraturan, dengan nama-nama yang mereka kemas dengan nama yang baik. Sehingga kaum muslimin terbodoh-bodohi, dibodoh-bodohi. Maka bagi siapa yang tahu, tentunya harus berbicara. Mau kemana? Nasi. Cepat. Taib. Mau ngaji jam 4:30, janjian 4:30, jam 4:30 lewat 5 menit pun yang datang cuma 1-2 orang. Janjian sendiri kok enggak datang. Maksudnya enggak usah janjian. Ya sak kobri, lamun kobri lunga gak kobri gak lunga wis sadar parep jaringan ngono to. Ini di janjian jam 4:30 kok. Jam 4:30 lewat 5 lewat masih satu glendek kayak tikuk kayak apa kayak tumo sewek. Ngerti tumo sewek? Wong sugihan nek ngarani wong-wong iku pemalas, diarani kaya tumo sewek, klemer nang gone sarung lho, iki jenenge tumo sewek. Nek kerjaku gak kiat langsung jering ngono gak? Klemer. Nah, ngerti klemer? Kayak tangi turu lho. Kayak mlaku kayak orang. Kleyar, kleyar. Ya, nyawane sik separo, ini separo jadi bantal kono. Balik to ora iki? Balik to ora? Ah, pemenang kau bojone bosone gandul sik iki. Eh barah budal blas. Ayo ndas kula ora, kok ora bisa ngaji, ndas kula ora, apane ning loro? Ndas si bojone loro tinggal ngaji. Baik. Berarti kan itu. Jadi walitas tabiina sabilul mujrimin, apa gunanya walitas tabiina? Supaya apa? Jalannya orang-orang yang mujrim itu ketok kelihatan terang. Tas tabin, istabana yastabinu. Terang. Kenapa terang? Karena dijelaskan. Nah, kadang para dai enggak mau menjelaskan pengkhianat. Khain, pengkhianat terhadap kaum muslimin, terhadap agama Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus berani kalau dia sudah mendaftarkan diri maju sebagai seorang yang menyuarakan dakwah, harusnya berani. Bukan kok jantunge gandolane cilik mati benang salayangan itu, kesenggol titik peretel. Ya, enggak boleh kayak gitu. Ngomong jelas. Ngomong saja kok. Mesti ke alat Gusti Allah kada ngomong apa gimana. Sapa kerja besono. Nah. Tapi perhatikan itu. Nah, apa gunanya kalimat Allah wa latastabina sabilul mujrimin? Apa gunanya kalau enggak diomongkan? Yang diomongkan apa? Ya ayyuhan nas taqullah taqullah taqullah. Takwa lo yang kayak apa? Gak dikasih tahu. Dikiranya pemungut pajak itu sudah termasuk masya Allah. Malaikat turun dari langit. Nah, atau apa? Hurun in apa? Bidadari turun dari kayangan. Demikian juga apa penjual apa? Pedagang jimat. Wa yaqulu kul hadi sabili kul. Katakanlah wahai Muhammad, hadi sabili ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirat, atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku pun juga menyeru kepada Allah di atas ilmu, bukan di atas apa? Teka-teki. Jadi orang kaum muslimin bukan dihasil teka-teki. Teka-teki silang. Ngomong gini ngomong gitu, opo ning dikarepno ustazmu ya ngono. Sebenarnya ngomong gini kayak gini, orang ngomong kayak enggak gini, enggak kayak gitu namanya apa? Mengajari apa? Teka-teki si silang. Nah. Jadi kalau ngomongnya itu enggak jelas, maka para pendengar pulang dari mendengarkan taklimnya apa yang dikomentarkan. Mungkin gini, tadi oh enggak gitu, tadi oh gini, satunya ya kayak ngono, kayak mirip-mirip ngono. Nah, akhirnya apa? Jadi blenger. Nah, itu jenenge apa? Bukan ala basiroh. Kapan seorang lintas basiroh? Ketika jelas apa yang diomongkan. Lintas tabi nasabilul. Lintas sabilul mujrimin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala hakian an fir'auna wa yurawwiju da'watahu. Dan Allah ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman dalam keadaan mengkisahkan. Haki. Menghikayatkan. Mengkisahkan. Hikayat itu bahasa Arab. Belum tahu? Hikayat itu bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia semua apa? Kebetulan podo karo Arab. Hikayat ini. Kan? Tapi menurut orang Indonesia hikayat itu dongeng. Gitu. Tapi enggak di sini. Allah mengkisahkan, menghikayatkan tentang Fir'aun. Dalam keadaan Fir'aun ini memasarkan, mempromosikan dakwanya. Yurawiju, apa yang yurawiju? Mempromosikan. Hah? Melariskan, mempromosikan dakwanya. Apa dakwanya? Ma'urikum illa ma'aroh. Ma'urikum illa ma'aroh. Tidaklah ku tunjukkan kepada kalian kecuali apa yang kulihat. Benar, iya memang. Wa ma'ahdikum illa sabila rasad. Dan tidaklah ku tunjuki kalian kecuali kepada jalan yang benar. Ini yang dusta. Jadi apa yang di tunjukkan oleh Fir'aun itu memang sesuai dengan otaknya saja. Tapi kalau itu adalah jalan yang lurus, ini dusta. Ma'urikum illa ma'aroh, ini memang benar. Apa yang ditunjukkan oleh Fir'aun itu adalah apa yang dia pandang kepada kaumnya. Apa yang ditunjukkan oleh Quran kepada kaum itu adalah apa yang dia pandang dengan pikirannya. Tapi wa ma ahdikum illa sabila rasat, ini yang dusta, dan itu aku tunjukkan kepada kamu adalah jalan yang lurus, ini dusta. Nah, wa yaqul bisani Musa, dan Allah berfirman dalam keadaan tentang Musa, inni akhafu ayyubattila dinakum. Inni akhafu ayyubattila dinakum aw ayyudhira fil ardi fasad. Jadi itu juga Allah berfirman tentang apa? Tentang keadaannya Fir'aun mengomentari Musa, itu maksudnya. Tentang keadaannya Fir'aun mentahdir Musa. Jadi Musa ditahdir. Musa diberikan ditahdir. Diberikan tahdir terhadap kaumnya Fir'aun. Kaumnya Fir'aun ditahdir terhadap Musa. Jadi kalau Fir'aun aja mentahdir kaumnya terhadap Musa, kita gak boleh mentahdir orang-orang jahat terus piye. Mabum? Ini Fir'aun memberikan tahdir terhadap Musa. Dari apa? Dari Musa terhadap kaumnya. Inni akhafu, kata Fir'aun, sungguh aku khawatir, takut akan Musa ini akan merubah agama kalian atau akan menampakkan kerusakan di muka bumi. Tengok Fir'aun, gayanya ini kayak gayanya Afif Putin. Gayanya apa? Gayanya ditiru apa ditiru Afif Putin? Aku peringatan, aku khawatirkan terhadap kalian, wahai para da'i, para ikhwan. Ya kan? Jangan kau dengarkan itu, hajuri. Ya. Akan merubah agama kalian atau akan menampakkan kerusakan di muka bumi. Gawanya kayak apa? Kayak Fir'auni. Ini kayak apa? Abi Putin. Nah, Fir'aun juga seperti itu. Wahai kaumku, sungguh aku sangat takut akan Musa ini. Akan merubah agama kalian atau akan menggelar kerusakan di muka bumi. Maka aja kok melu. Jangan kau gubris itu Musa. Nah, itu. Maaf di sini, maka di sini kita mengetahui bahwasanya Fir'aun pun juga sahibu tahdir. Kalau kita mentahdir, dai suka tahdir. Fir'aun itu suka tahdir, kita enggak boleh. Terus piye? Mau jadi suruh apa? Kenapa kok kita enggak boleh mentahdir? Karena dia akan kena. Supaya enggak kena, orang dibendung. Nah, itu kelakuannya. Itu sini setan jelma menungso. Kalau dia ini percaya dirinya enggak kena, tahdir terus. Tapi khawatir dia akan kena. Nah, dibendung. Jangan suka dengarkan ustaz suka tahdir. Kenapa? Karena dirinya kena. Kenapa kena? Ya kan? Karena sering membawa gelar LC kemana-mana langsung cair, nah itu langsung apa? Langsung cair. Falabudda min tajyifil albatil wa tifa'il da'wa, maka harus adanya apa? Tajyiful batil. Kebatilan itu harus benar-benar dibongkar, ditunjukkan tentang kepalsuannya. Zayyafa yuzayyifu. Memalsukan. Artinya di sini batil itu harus benar-benar ditunjukkan tentang kepalsuannya. Dan harus adanya apa? Pembelaan terhadap dakwah. Harus. Mereka membela dakwah orang-orang sufi, dakwahnya orang-orang partai. Kita enggak boleh membela dakwahnya Ahlussunnah. Nah, itu namanya apa? Diktator. Nah, itu namanya apa? Diktator, monopoli. Nah, dakwahnya orang sufi dibela, dakwahnya partai dibela, dakwah Ahlussunnah mau terlantarkan, kita enggak terima. Harus dibela. Orang yang berpartai terus hari-hari menyuarakan partainya. Iya toh? Lah kok kita enggak boleh membentangkan tentang kerusakan partai bagaimana? Mau partai itu mau enggak mau harus akhirnya paham bikin dakwah ini ngelenyek. Meler kayak garam ditaruh di air, meler kayak umble sama Ayub tadi, Ayub. Ayo, meler kayak umble Mikal. Ayo. Maunya apa dakwah dibikin kebenaran jadi meler, dimelerkan kayak umble cilik lho. Meler ya wis sejak cilik wae ngono. Besok gede ya menak dhewe. Nah, maunya itu dibikin seperti itu. Jadi harus diadakan apa pembelaan terhadap kebenaran dan kebatilan harus ditunjukkan tentang kebatilannya, enggak boleh ditutup-tutupi. Wa tamdi fisabilha, dan harus kau terus jalan di atas jalan dakwah. Hadza walhamdulillah. Ini dan segala puji adalah milik Allah. Walakin mana bekon atasagolu birrot ala fulan au fulan. Tetapi jangan kita habiskan waktu kita menyibukkan diri dengan bantahan terhadap fulan dan fulan. Enggak, jangan. Fahum yuridu namin nahada. Mereka itu ingin kita ini sibuk dengan ini dan itu. Ya kita, maka dikatakan namdi kuduman fi asna'il khutab aw fi asna'il kalam naruddu ala ula'ikal ladina yuriduna ayasuddun nasa 'anil khair. Namdi, kita berjalan maju terus, dan dalam kesempatan khutbah, khutab itu jamak daripada khutbah. Khutafu. Khutbatun jamaknya khutabun. Pak Darwis ditulis iku. Mari engko terus di apal ra kok mari ku terus gelentengno yang penting pentol ingat terus pentol cilik gede eling kabeh. Pentol cilik 200, gede 350. Eling kabeh. Khutab jamak daripada khutbah, mbok wingi ke opo ge? Piye. Delok meneh. Nah, iku jenenge ra diapal. Mabum. Cilik 350 apal. Sek piro? Sek 18. Demikian juga Ahmad. Kita pernah kilo, Mus'ab. Pernah kilo, hitung terus, terus. Jadi pernah batang yu. Hitung khutbah enggak di? Hitung khutab, sama daripada khutbah. Nah, kita masuk terus, maju. Dalam pertengahan kita khutbah, dalam pertengahan kita berbicara, membantah atas mereka yang menginginkan, atau yang punya keinginan untuk membendung manusia dari kebaikan. Artinya apa? Dalam kesempatan kita khutbah, ataupun taklim, sebenarnya kalau kita singgung. Mabum, nah itu yang diinginkan. Gimana waktunya? Masih ada? Jadi itu tadi manhaj yang perlu dilewati sebagai seorang da'i. Dibantah kebenarannya alul batil, dibongkar tentang kerusakan mereka, dan kebenaran dibela. Bukan kemudian dikasih remang-remang. Seorang yang berbicara di atas mimbar atau di taklim, para pendengarnya nanti, para pendengarnya dengarkan apa? Ibu, karpe piye? Stoyo, mungkin pengen ya, stoyo. Wah, enggak ngun. Wah, mungkin gini. Mulai bantah-bantahan sak kancane dhewe. Pulang dari belajar, bantah-bantahan sak kancane dhewe. Apa sing dikarepno ustaz iki mau? Nah, iku sing ngene apa? Tidak bijak. Katanya apa? Kalau enggak begitu, ya, nanti lari. Lah, lari katanya. Baik. Sekarang berapa menit? Man? Sebelum menit? Sebelum menit selesai dan tak sambung? Pianai? Tapi soal sadis asar, pertanyaan yang ke-16. Ma hukmul ladzi yaqul al wahabi akhtaru ala al islam min asyu'iyah? Tengok di sini. Dulu kita waktu di Pakistan, ketika terbunuhnya Syekh Jamil, mereka itu menyuarakan kalimat-kalimat membunuh Wahabi satu lebih baik daripada membunuh 70 komunis. Antum kira enteng musuh kita? Berat. Nah, siapa yang diinginkan dengan Wahabi? Siapa yang diinginkan? Ya, kita-kita ini. Walaupun kita ini sebetulnya bukan Wahabi, tapi mereka sudah langsung mengklaim. Mengklaim bahwasanya kita ini adalah Wahabi. Tidak. Kita ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah, menggari kemungkaran. Jadi kalau sudah menyebut tentang perpajakan, tentang pedagang jimat, wes Wahabi, awak gak nolio. Walaupun dari Nabi hadisnya, walaupun dari Al-Quran, wes gak peduli, pokoknya Wahabi. Nah. Kalau aku sudah kita komentar tentang demokrasi, komentar tentang perpajakan, komentar tentang korup, sudah Wahabi, wes diguai. Cingkrang Wahabi, cingkrang Wahabi. Maka mereka mengatakan di sini, antaranya apa pertanyaannya? Ma hukmul ladzi yaqul, apa hukum orang yang berkata bahwasanya Wahabiyah itu lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis? Tengok. Saya ngomongi wong Islam atau wong kafir kira-kira? Wong Islam. Jadi kalau komunis itu bahayanya enggak begitu, tapi Wahabiyah ini benar-benar mengerikan terhadap Islam. Apa hukumnya orang yang ngomong seperti ini? Jawabannya, ada imma yakuna jahilan wa qad taqaddama al-kalamu ala al-jahilin fi ghairi hadzal majlis wa imma yakuna khabithan suyu'iyan. Suyu'i yu'tabaru kafiran walau kana yamaniyan wa indahu jambiyah. Jawabannya, orang yang ngomong seperti ini, bisa jadi dia ini adalah bodoh. Kalau memang dia bodoh, telah lewat perbicaraannya, telah lewat perbincangan atau percakapan tentang masalah orang-orang yang bodoh di selain majelis ini. Kalau enggak, bisa jadi dia ini adalah orang yang khabis, busuk, komunis yang busuk, busuk dan komunis. Sementara kalau komunis, dia adalah kafir. Komunis adalah kafir, sekalipun dia orang Yaman. Walaupun dia punya jambiyah. Antum tahu jambiyah? Khanzarun yudau alal hijam yu'addu min tamami zinatil yamaniyin. Arit. Khanzar itu apa? Arit. Arit. Ya, diletakkan di sabuk. Ya kan? Ini termasuk sebagai perhiasan yang mantap bagi orang-orang Yaman. Khas Yamani. Jambiyah. Jadi di sini kan sabuk. Ya kan, taruh di sini. Tapi aritnya bukan kok arit tanpa sarung, ono sarunge. Nah, regane macam-macam. Macam-macam, ada yang mahal, dapat sudah motor. Nah, puluhan juta, ada yang biasa, ada yang murah. Nah, taruh di depan sini. Kalau jalan itu bawa itu. Nah, walaupun dia Yamani pakai jambiyah tadi, juga dia kafir juga kalau memang dia komunis. Wawa, apa ini? Wawa yubur, apa? Ya berumu al-imama, walaupun imamah di kau padek no pun tetap juga komunis. Tengok. Komunis pakai imamah seorang komunis. No? Ya bisa juga komunis. Aw yurhi ad-du'abah ala yaminihi. Atau mungkin apa? Yurhi. Arkho yurhi. Mengulurkan apa? Buntute. Buntute. Serban. Ini segini du'abah. Sebelah kanannya. Serban besar, dilipat, nanti sisanya apa? Ditaruh di sini. Lewernya. Masalah. Innalhamdulillah, nahmaduhu. Khutbah ternyata apa? Komunis. Kamu? Komunis. Taib. Walatadunnu anna ulatu zat suyu'iyya fi adin. Jangan kalian anggap bahwasanya enggak ada komunis di, kecuali di Aden. Jangan kalian perkirakan bahwasanya enggak ada lagi komunis kecuali di kota Aden. Nah, nomor dua, ingat, tengok. Summa zalzalallahu aqdama suyu'iyyin fil yaman wa arahal muslimin minhum. Kemudian Allah mengobrak-abrik kekuatan orang-orang suyu'i komunis di Yaman. Dan alhamdulillah Allah melegakan kaum muslimin dari mereka. Artinya sudah dibubarkan oleh Allah. Aulatu jasuyuya illa fi Rusia. Jangan kalian anggap bahwasanya enggak ada lagi komunis di Rusia, kecuali di enggak ada lagi komunis di Rusia, jangan kalian anggap. La rubbama yujad mas'ulun wa wasuyui hauna. Rubbama ada kalanya ada dia itu ternyata apa mas'ul, ternyata dia apa? Komunis di sini. Apa mas'ul maksudnya di sini mas'ul? Pejabat. Bahkan ada kalanya pejabat pun juga dia komunis. Maka di negeri ini pun juga begitu. Bisa juga nanti apa? Anggota dewan ternyata apa? Termasuk dari kalangan komunis. Kenapa? Karena menyembunyikan di diri. Wal wajib ala ikhwanina al mas'ulin al kibar ala yarkanu ila ula'ika alladhina ittahamu tuhimu bisuyu'iyya au ba'siyya au nasiriyya. Dan wajib atas saudara-saudara kita, para pejabat yang besar, ya kan, wong-wong gede, jangan mereka itu condong kepada mereka orang-orang yang tertuduh dengan komunis atau ba'siyya atau nasiriyya, sama saja. Ba'siyya komunis, nasiriyya juga komunis. Fa'inallah azza wa jalla yaqul wa la tarkanu ilal ladina dhalamu fatamassakumun nar. Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian condong pada orang-orang yang zalim, khawatir akan menyentuh kalian api neraka. Tapi waktunya habis, kalau kita sambung lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillah.